إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawa'il Kitab Was-Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan mahdzuratul ihram, perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Telah kita sebutkan tiga perkara yang diharamkan bagi orang yang ihram. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Telah kita jelaskan makna memakai pakaian yang berjahit, yaitu pakaian yang dibuat seukuran badan atau seukuran salah satu anggota di antara anggota-anggota badan. Ya, seperti baju, celana. Nah, yang jelas dibentuk untuk ukuran badan atau anggota badan. Nah, dan larangan ini khusus bagi laki-laki. Ya. Ketika ihram tidak boleh dia memakai celana atau baju yang biasa dikenakan seperti kemeja, jubah dan semisalnya. Nah, adapun perempuan bebas memakai pakaian apa saja. Ya, yang dikecualikan niqab dan juga sarung tangan. Yang kedua, memakai minyak wangi pada badan atau pakaiannya. Ya. Bahkan tidak boleh juga dia sengaja mencium minyak wangi. Nah, adapun kalau bukan minyak wangi, seperti tumbuh-tumbuhan yang memiliki wangi yang sedap, maka tidak mengapa untuk menciumnya. Nah, yang ketiga, mencukur rambut dan memotong kuku. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Nah, tidak boleh mencukur rambut dan memotong kukunya ketika ihram. Ya. Adapun kalau mencuci rambut, ini tidak mengapa. Keramas atau semisalnya. Nah, dan tentunya kalau seandainya kukunya patah, boleh juga baginya untuk melemparnya. Masuk pada poin yang keempat di antara mahdzuratul ihram. Tanghtiyatu ra'sir rajuli bimula sokin lahu. Menutup kepala laki-laki dengan sesuatu yang menempel padanya. Ya. Ketika seorang ihram, bagi laki-laki tidak boleh menutup kepalanya dengan sesuatu yang menempel padanya. Ya, seperti kualan suah, peci, topi, ya, memakai imamah misalkan. Nah, atau yang semisalnya. Walahul istidlal bil khaymah wa nahwiha kasyajaratin. Dan boleh baginya untuk berteduh bil khaymah dengan tenda dan semisalnya seperti pohon. Kalau berteduh ya di dalam tenda tidak mengapa. Atau berteduh ya di bawah bayangan pohon ini tidak mengapa. Yang tidak boleh itu ya memakai sesuatu yang menempel padanya. Ya seperti yang disebutkan tadi, peci, nah, topi, atau misalkan imamah dan semisalnya. Wa yajuzu lil muhrim ay yastadila bi syamsiyati indal hajah. Dan boleh bagi yang ihram untuk berteduh ya dengan menggunakan payung ketika dia butuh. Nah, berteduh memakai payung tidak mengapa bagi yang ihram. Nah, dan saya lagi tadi larangan menutup kepala ini bagi laki-laki. Ya. Ada perempuan ya harus menutup kepalanya. Dikatakan aurat. Wal mar'atu mamnu'atun min taghtiyati wajhiha bima 'umila 'ala qadrihi kan niqabi wal burqa. Dan perempuan dilarang untuk menutup wajahnya. Ya. Dengan sesuatu yang dibuat seukuran wajahnya. Ya, sesuatu yang dibuat untuk wajah. Nah, kan niqab wal burqa, seperti niqab dan burqa. Cadar, cadar itu ya dibuat untuk apa? Untuk wajah. Nah, ya, sehingga ketika melaksanakan haji, ya, perempuan dilarang untuk menutup wajahnya dengan cadar atau burqa. Wa yajibu 'alaiha taghtiyatu wajhiha bil khimar 'inda wujudi ar-rijal al-ajanib. Dan wajib baginya untuk menutup wajahnya dengan kerudungnya. Ya, kalau dengan cadar tidak boleh. Nah, ini ketika apa? Ketika haji, ya. Ketika ihram. Nah, tidak boleh menutup wajah dengan cadar, tapi wajib menutup wajah dengan khimarnya, dengan kerudungnya ketika ada laki-laki yang ajanib, yang asing, yang bukan mahramnya. Nah, seperti halnya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau tawaf. Nah, tidak menutup wajahnya, tapi ketika ada laki-laki ajanib yang bukan mahramnya belum menutup wajahnya ya, dengan kerudungnya. Nah, tidak boleh memakai cadar ini ketika ihram bukan berarti harus terbuka wajahnya kemudian terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Tapi tetap dia menutup wajahnya, tapi bisa menggunakan ya, kerudungnya. Nah, ya. Wa mamnu'atun min libsil qafazain. Dan dilarang juga menggunakan kedua sarung tangan. Memakai sarung tangan ini bagi perempuan. Nah. Wa talbisu ma sya'at min as-siyab mimma yunasibuha. Dan boleh memakai pakaian yang dikehendakinya, yang sesuai dengannya. Ya. Yang dilarang bagi perempuan itu hanya apa tadi? Nah, cadar ya dan juga sarung tangan. Nah, tapi ini pun sama, ketika tidak boleh memakai sarung tangan bukan berarti Nah, dipamerkan ya, kedua telapak tangannya bisa disembunyikan melalui kerudungnya, melalui bajunya. Nah, barakallahu fikum. فَمَنْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ مَخِيطًا جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Maka barang siapa yang memakai minyak wangi ketika ihramnya atau menutup kepalanya bagi laki-laki atau memakai pakaian yang berjahit, ya, ingat sekali lagi, yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit di sini adalah pakaian yang dibuat sesuai dengan ukuran badan. Ya, bukan pakaian yang tidak ada jahitan sama sekali. Oke. Ya, kenapa dikatakan pakaian ihram? Ya, yang kita ketahui bentuknya seperti kain anduk misalkan. Anduk. Ya, bagian atas, bagian bawah. Ini kan dijahit juga. Nah. Ya, tapi makna pakaian yang berjahit ini pakaian yang dibentuk sesuai dengan ukuran badan atau anggota di antara anggota-anggota badan. Nah, barang siapa yang memakai minyak wangi, seperti yang tadi, minyak wangi tidak boleh dipakai ketika ihram atau menutup kepalanya, ini bagi laki-laki, atau memakai pakaian yang berjahit, ini pun bagi laki-laki, dalam keadaan dia jahil, tidak mengetahui hukumnya, atau dikarenakan dia lupa, atau dikarenakan dipaksa, maka tidak ada dosa baginya. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Ya. Dimaafkan bagi umatku ini dikarenakan kesalahan, ya, kekhilafan, dikarenakan lupa, dan dikarenakan dipaksa. Ya. Ketika seorang melakukan suatu perkara, nah, dikarenakan dia khilaf, nah, tidak tahu hukumnya, atau dikarenakan dia lupa, atau dikarenakan dipaksa, maka tidak ada dosa. Nah, dan tiga perkara ini juga merupakan termasuk mawani'u takfir. Ya. Faktor-faktor penghalang di dalam mengkafirkan orang lain. Ketika seorang melakukan perbuatan kafir, tidak bisa kita langsung mengklaim, memvonis orang itu kafir. Ya. Akan tetapi, harus terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada faktor yang menghalanginya. Nah, ada faktor-faktor yang menghalangi dari ponis kafir tadi, di antaranya tiga perkara sebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi. Seseorang mengucapkan kekafiran, tapi dia tidak tahu bahwasanya ucapan atau perbuatan itu menjerumuskan kepada kekafiran. Maka tidak bisa kita memvonis orang ini kafir. Dalam keadaan orang ini mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Atau misalkan, seseorang lupa mengucapkan atau melakukan perbuatan kafir. Ya. Tidak boleh kita memvonis langsung orang ini kafir. Atau mungkin seseorang mengucapkan ucapan kafir atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kepada kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam, tapi dipaksa. Nah, ya, maka tidak boleh memvonisnya sebagai kafir, dikarenakan ada faktor-faktor yang menghalangi untuk memvonisnya sebagai kafir. Nah, begitupun dalam masalah-masalah yang lainnya. Ketika seorang terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan, ya, tapi ada uzur-uzur yang kita sebutkan tadi, Apakah dikarenakan dia tidak mengetahui? Nah, atau dikarenakan dia lupa, atau dikarenakan dia dipaksa, maka tidak berdosa. Nah, فَمَتَا عَلِمَ الْجَاهِلِ أَوْ ذَكَرُ النَّاسِ أَوْ زَلَ الْإِكْرَهِ فَعَلَيْهِ مَنْعُ إِسْتِدَامَةِ هَذَا الْمَهْذُورِ. Maka ketika orang yang tidak mengetahui tadi tahu hukumnya, tahu ilmunya, atau orang yang lupa dia teringat, ya, atau hilang ya pemaksaan, maka wajib baginya untuk tidak terus-menerus melakukan perkara yang diharamkan tersebut. Ya, kalau sudah tahu ya berhenti dari melakukan perbuatan yang diharamkan, jangan terus-menerus. Nah, ya. Atau ketika dia ingat, nah, bukan dalam keadaan lupa, jangan terus-menerus melakukan perkara yang diharamkan tadi. Atau hilang paksaannya. Nah, maka jangan terus-menerus melakukan perbuatan yang diharamkan tadi. Yang kelima, aqdun nikahi lahu wa li ghairihi. Ya. Melakukan akad nikah untuk dirinya atau untuk yang lainnya. Ini tidak boleh ketika apa? Ihram. Nah, lakukan akad nikah. Ya, ketika ihram misalkan, baik umrah ataupun haji, kemudian dia melangsungkan akad nikah. Nah, untuk dirinya atau dia menikahkan. Ya, menikahkan orang yang di bawah perwaliannya kepada yang lainnya. Nah, yang keenam, al-wata'u fil farji. Melakukan jima, maaf saja, hubungan suami istri pada farjinya, kemaluannya. Wa huwa mufsidun lil haji qabla tahallulil awal. Perbuatan ini bisa merusak haji, membatalkan hajinya. Nah, sebelum tahallul yang pertama, walau ba'dal wukufi bi Arafah, walaupun setelah wukuf di Arafah. Ya, kalau sebelum tahallul yang pertama, nah, ini bisa merusak haji, membatalkan haji. Ya. Kalau kita bahas nanti ada tahallul yang pertama, tahallul yang kedua. Ya. Nah, tahallul yang pertama ketika sudah melempar jumrah di tanggal 10 Zulhijjah. Ya, berangkat dari Muzdalifah ke Mina untuk melempar jumrah. Setelah melempar jumrah, tahallul awal. Boleh kembali memakai pakaian seperti biasa. Nah, ya, bahkan dihalalkan semua perkara yang sebelumnya diharamkan ketika ihram, kecuali apa? Jima, hubungan suami istri. Nah, ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau sebelum tahallul yang pertama ya, masih berlaku perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Ya, dan yang lebih beratnya yaitu melakukan hubungan suami istri pada fardhi. Ini bisa membatalkan haji. Nah, walaupun setelah wukuf di Arafah. Ya. Dikatakan tahallul pertama itu dihitungannya ketika dia sudah melakukan lempar jumrah. Ya. Dianggap tahallul yang pertama. Setelah tahallul yang pertama, dibolehkan segala sesuatu yang diharamkan ketika ihram. Nah, seperti memakai pakaian yang diukur, dibentuk sesuai dengan anggota badan, memakai wewangian dan lain sebagainya, kecuali melakukan hubungan suami istri. Nah, ya, dibolehkan yang melakukan hubungan suami istri setelah apa? Tahallul yang kedua. Di antaranya tawaf ifadah. Ya. ketika dia merangkaikan manasik haji tanggal 10 Zulhijjah, mulai melempar jumrah, kemudian ya, mencukur rambutnya, menyembelih hewan sembelihan, hadyu, kemudian dia pergi ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, halal semuanya. Ya. Nah, kembali lagi ke Mina, ya, bermalam di Mina, boleh menggauli istrinya setelah itu. Nah, yang ketujuh, al-mubasyarah fi ma duna al-farji. Termasuk perkara yang diharamkan ketika ihram adalah berjumbu dengan istrinya fi ma duna al-farji. Ya, bukan pada farjinya. Kalau pada farjinya jelas ini membatalkan haji. Tapi kalau bukan pada farjinya, nah, wala tufsidun nusuk. Ini tidak membatalkan haji, ya, atau umrohnya. Nah, wa kadal qublah wal lamas wan nadar bi syahwah. Begitu juga mencium, meraba, dan memandang dengan syahwat. Ya, ini tidak membatalkan haji. Ya, tapi termasuk perkara yang dilarang ketika melaksanakan manasik, umroh ataupun haji. Nah, tapi tidak sampai membatalkan manasiknya. Berbeda dengan jima pada farji. Ini bisa membatalkan hajinya. Nah, bagaimana kalau berjima'nya setelah tahalul yang pertama? Ya. Tadi kan kalau sebelum tahalul yang pertama jelas. Nah, membatalkan haji. Kalau berjima'nya setelah tahalul yang pertama, tapi belum tahalul yang kedua. Setelah melempar jumrah. Nah. Ya. Belum melaksanakan tawaf ifadah. Dia berhubungan suami istri. Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan batal hajinya. Sebagian lagi mengatakan tidak batal hajinya. Tapi dia melakukan perkara yang dilarang. Ya. Terjatuh kepada dosa. Nah. Wallahu'alam. Yang ke-8. Qatlu saydil bar. Wastiyadihi. Wastiyaduhu. Membunuh. Ya. Binatang buruan darat. Nah, dan memburunya. Ya. Binatang buruan, ada buruan laut, ada buruan darat. Nah, kalau buruan laut tidak mengapa bagi jamaah haji. Ya. Seperti ikan atau lain sebagainya misalnya. Tapi kalau buruan darat, tidak boleh untuk membunuh dan memburunya. Nah, misalkan kijang, ya, atau yang semisalnya, ya, buruan-buruan darat. Nah, wa yajuju lahu qatlul fawasiq allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qatliha fil hil wal haram. Dan boleh baginya untuk membunuh binatang-binatang fasik, binatang-binatang yang merusak. Nah, ya, yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuhnya. Ya, bil hil wal haram. Baik di daerah hil atau di daerah haram. Ya, telah dijelaskan ada daerah hil, ada daerah haram. Ya, kalau daerah haram terbatas tempatnya. Nah, di apa, Makkah ada haram maki. Nah, tanah haram di sekitar Makkah. Ya. Nah, di luar batas itu disebut dengan apa? Hil. Ya. Begitu juga di Madinah ada haram Madinah. Nah, di luar daripada itu disebut dengan hil. Ya. Tapi yang jadi patokan di sini, yang jadi pembahasan, dia hanya haram maki. Nah, ya, sekali lagi, di Mekah itu ada batasan-batasan tempat yang disebut dengan haram. Nah, masuk dalamnya Ka'bah, Masjidil Haram. Adapun di luar daripada itu disebut dengan hil. Nah, ya, dan boleh membunuh binatang-binatang disebut dengan fawasiq, binatang-binatang yang merusak. Nah, baik di wilayah hil atau wilayah haram. Lil muhrim, mil muhrim wal ghairihi, bagi yang berihram dan yang lainnya. Nah, apa saja? Wahiyal ghurab, yaitu burung gagak. Wal fa'ratu, apa fa'rah? Tikus. Ya. Wal aqrabu, kalajengking. Wal hada'ah, burung rajawali. Wal hayatu, ular. Wal kalbul aqur, dan anjing gila. Ya. Ini di antara khamsul fawasiq. Lima binatang fasik yang merusak, yang boleh dibunuh di mana saja. Ya. Walaupun di wilayah haram atau di wilayah hil. Nah, ya. Dan bagi yang sedang ihram pun tidak boleh, boleh juga membunuh binatang-binatang tersebut. Boleh membunuh binatang-binatang tersebut. Membunuh kalajengking misalkan, ya, membunuh ular, boleh. Ya, bagi yang ihram, dikarenakan binatang-binatang tadi termasuk binatang-binatang yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Membunuhnya. Ya. Cicak boleh dibunuh ketika ihram? Boleh, dikarenakan cicak pun termasuk di antara binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Uqtulul wajar. Ya, bunuhlah cicak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tidak boleh itu kalau membunuh buruan darat. Ya, bukan buruan laut. Nah, termasuk di dalamnya juga burung. Ya, tidak boleh memburu burung. Nah, atau buruan-buruan darat yang lainnya. Wala yajuju lahu al-i'anah ala qatli saydil bar. Dan tidak boleh dia membantu, menolong untuk membunuh buruan darat. Sekali ini berlaku bagi yang apa? Ihram. Ataupun yang tidak ihram bebas dia mau memburu buruan laut, darat, atau yang lainnya. Ya, tapi kalau seandainya ada yang tidak ihram, kemudian dia membunuh buruan darat, maka bagi yang ihram tidak boleh untuk menolong membantunya. Nah, ya, membunuh kijang misalkan, ya, dibantu, nih goloknya misalkan, ya. Ini peralatannya, ya. Atau dia bantu untuk menjaringnya atau lain sebagainya. Tidak boleh bagi yang ihram untuk membantu membunuh buruan darat. La bil isyarah wa la bi ghairiha. Tidak dengan isyarat atau yang lainnya. Ya. Nah, menunjukkan misalkan, tuh apa kijang, itu binatang buruan misalkan. Kepada yang sedang berburu tadi. Padahal kita sedang ihram, tidak boleh. Wala yajuju aqlu ma sida min ajlihi, dan tidak boleh dia memakan hewan buruan tersebut yang diburu dikarenakannya. Nah. Ya. Tatkala kita tahu misalkan seorang berburu untuk dihidangkan, diberikan jamuan kepada kita, maka kita tidak boleh untuk memakannya ketika dalam keadaan apa? Ihram. Nah, sekali lagi ini berlaku ketika apa? Ihram. Adapun kalau dia tidak ihram, bebas saja mau berburu. Nah, yang ke-9, la yajuzu lil muhrim wala ghairihi qat'u syajaril haram. ya. Aw nabatihi ar-rutab ghairul mu'di. Tidak boleh bagi yang ihram dan yang lainnya. Nah, sekarang berlaku bagi yang ihram dan yang bukan ihram. Nah, tidak boleh memotong pohon yang ada di tanah haram atau tumbuhan-tumbuhan haram yang basah yang tidak menyakitinya, tidak mengganggunya. Nah, ini diantara kekhususan haram. Ya, kekhususan tanah haram. Nah, tidak boleh memotong pohon atau tumbuh-tumbuhan yang basah di tanah haram yang tidak mengganggu. Kalau mengganggu ya beda lagi. Nah, wa yajuzu qat'ul awsal al-mu'dhiyah fi at-tariq. Dan boleh memotong batang pohon yang mengganggu di jalan. Kalau ada batang pohon misalkan miring kemudian mengganggu jalanan, maka boleh untuk menebas batang pohon tersebut, memotongnya. Nah, dikatakan mengganggu. Wa yustasna min syajaril haram al-idkhir. Jadi kecualikan dari tumbuhan-tumbuhan haram itu atau pohon haram, pohon idkhir. Kalau pohon idkhir ini boleh untuk dipotong atau disingkirkan. Nah, wa ma anbatahu al-adamiyyun bil ijma', dan juga pohon-pohonan yang ditanam oleh manusia menurut ijma'. Nah, ini pun termasuk pengecualian. Ya. Pohon idkhir dan juga pohon yang ditanam oleh manusia. Boleh untuk dipotong, boleh untuk diambil. Nah, walaupun dia dalam keadaan ihram. Nah, dan itu dengan si izin yang menanamnya. Nah, ini 9 perkara yang diharamkan ketika ihram. Al-mas'alatu as-saniyah. Masalah yang kedua, fidyatul mahzurat. Fidyah atau denda. Nah, bagi yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan tadi ketika ihram. Binisbati li halqi sya'ri wa taqlimi al-adhafir wa labsi al-muhib wa tib wa taghtiyati ar-ra'si wal imna bin nadra wal mubasharah bighairi inzal al mani al fidyatu fiha ala takhir baina awsaf al salasa. Kalau mahdhuratnya itu berupa mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, memakai minyak wangi, menutup kepala, mengeluarkan mani dengan pandangan syahwat, bercumbu bukan untuk mengeluarkan mani tapi hanya bercumbu saja, maka dendanya pada perkara-perkara yang disebutkan tadi ini diberikan pilihan di antara 3 perkara ini. Tiga bain asnafis salasa, di antara 3 jenis ini. Yang pertama, siyamu salasati ayyam, berpuasa 3 hari. Yang kedua, au it'amu sittati masakin, atau memberi makan kepada 6 miskin. Yang ketiga, au dabhu syatin, atau menyembelih kambing atau domba. Ketika seseorang melaksanakan ihram kemudian melakukan perkara-perkara yang diharamkan tadi yang disebutkan, Nah, baik itu mencukur rambutnya, memotong kukunya, memakai pakaian yang penjahit, memakai minyak wangi, menutup kepalanya bagi laki-laki. Ya. Mengeluarkan mani dengan pandangan syahwat. Nah, atau mubasyarah, bercumbu dengan istrinya. Nah, ya. Bukan pada farjinya. Maka dendanya itu salah satu di antara tiga perkara yang kita sebutkan tadi. Ini boleh pilihan. Nah, puasa 3 hari atau ya, memberi makan 6 miskin atau menyembelih hewan sembelihan, domba atau kambing. Ini saya pilihan. Ya, walaupun dia mampu menyembelih kambing, ya, boleh saja dia memilih untuk memberi makan 6 miskin. Atau memilih untuk berpuasa 3 hari. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ka'b ibn Ujrah. Ya. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'b ibn Ujrah, hina adahu hawamu ra'sih. Ya. Ketika ya, binatang-binatang atau kutu-kutu yang ada pada kepalanya mengganggunya. Nah, Ka'b ibn Ujrah ketika beliau melaksanakan manasik terganggu sekali dengan ya, binatang-binatang yang ada di kepalanya, kutu-kutu yang ada di kepalanya. Rasulullah, ihliq ra'sak wa sum 3 ayyam aw at'im 6 masakin aw ansuq satan. Nah. Rasulullah, cukurlah rambutmu. Ya, sementara kita sebutkan tadi mencukur rambut ketika ihram, perkara yang diharamkan. Tapi kalau keadaannya demikian, boleh untuk melakukannya, tapi diganti dengan denda. Ya. Nah, kalau di kepalanya banyak kutu mengganggu sekali, nah, maka boleh dia mencukur rambutnya, tapi ada dendanya. Apa dendanya? Berpuasalah 3 hari. Atau berilah makan kepada 6 miskin. Atau sembelihlah domba atau kambing. Nah, ya, dengan kata au yang artinya atau. Ya, berarti pilihan. Boleh memilih salah satu di antara 3 perkara tadi. Ya. Waqisat alaihi baqiyatul af'al. Dan dikiaskan padanya perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ya, di sini disebutkan mencukur rambut. Dikiaskan kepadanya menutup kepala, memakai pakaian yang menjahit, nah, atau memotong kuku. Nah, li'annaha muharramatun bil ihram, dikarenakan diharamkan ketika ihram. Wala tubsidul hajj, dan tidak membatalkan haji. Ya, tidak membatalkan haji, tapi ada dendanya. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Berbeda nanti denda bagi yang membunuh binatang buruan. Nah, saya akan sebutkan pada pertemuan berikutnya tentang denda bagi yang membunuh binatang buruan. Ya. Dan juga bagaimana bagi yang melakukan hubungan suami istri. Nah, pada farjinya. Apakah ada dendanya ataukah tidak? Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Abang Nasir, bagaimana cara menutup wajah wanita dengan kerudung? Apakah dengan memegang atau mengangkat sebagian kain dari kerudung dan menutup wajahnya? Bisa dengan cara itu atau juga dengan kain-kain yang sifatnya bukan cadar. Ya. Kalau cadar kan sengaja disiapkan ya, seukuran wajah untuk wajah. Nah, ya, bisa dengan kain penutup yang ada di atasnya. Apa namanya ini? Fulda misalkan, atau yang semisalnya. Ya, yang jelas bukan dengan cadar. Boleh dia menutup dengan pakaian, apa, dengan kerudungnya, wajahnya, atau dengan furdahnya. Wallahu a'lam. Yang jelas bukan dengan cadarnya. Ustaz izin bertanya, mohon diulang secara ringkas, apa saja larangan ihram yang dapat membatalkan haji? Ya. Larangan ihram, nah, ada yang membatalkan haji, ada juga yang tidak membatalkan haji, tapi harus membayar denda. Ya. Nah, yang membatalkan haji, disebutkan tadi, adalah jima, hubungan suami istri pada fardhi. Ya. Ini larangan ihram yang membatalkan haji. Ya. Adapun yang lainnya, larangan-larangan yang tidak membatalkan haji tapi harus membayar denda. Ya, dendanya bermacam-macam sesuai dengan keharaman yang dia langgar ketika ihramnya. Nah, wallahu a'lam. Dan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang apa saja denda-dendanya tersebut. Baru kita bahas denda yang pertama tadi. Satu pilihan di antara tiga perkara. Nah, ya. Berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 miskin, atau menyembelih kambing. Nah, ini bagi yang melakukan pelanggaran ketika ihram berupa memotong rambut, mencukur atau memotong kuku, mencukur rambut, memakai pakaian yang berjahit, ya, kemudian juga memakai minyak wangi, ya, memakai penutup kepala dan semisalnya. Nah, kalau saya ingin bertanya, apakah ada denda bagi perempuan yang menutup wajah dengan niqab atau memakai sarung tangan? Nah, ada dendanya, kita bahas nanti insyaallah. Nah, sebagian juga dikiaskan dengan mencukur rambut, memotong kuku, dan juga menutup kepala bagi laki-laki. Ya. Nah, dendanya salah satu di antara 3 perkara yang sebutkan tadi. Ya, berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 miskin, atau menyembelih hewan sembelihan. Wallahu a'lam. Saya selalu mau tanya, apakah ada larangan khusus memanggil seorang wanita dengan nama suaminya, misalnya Bu Teguh. Suaminya namanya Teguh. Ya. Suaminya Pak Teguh. Ibunya apa? Bu Teguh. Ha. Suaminya Asep. Isinya apa? Bu Asep. Apakah termasuk larangan tasabuh dengan kufar di mana mereka, yakni para istri, menambahkan nama suami pada namanya? Wallahu a'lam. Nah. Ya. Tentu yang paling afdol, yang paling utama, nah, menyenarkan kepada anaknya, ya, misalkan anaknya Yasir, Abu Yasir, anaknya Muhammad, Abu Muhammad, bapaknya Muhammad, sehingga ya, ibunya pun ibunya Muhammad. Nah, tapi wallahu a'lam, apakah yang termasuk kebiasaan? Ya, urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dikatakan ini sudah menjadi urf, kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah. Ya. suaminya tadi namanya teguh misalkan. Sesuai dengan pertanyaan di sini, sebut dengan Pak Teguh. Istrinya sebut dengan Bu Teguh. Nah, walau-walam kalau yang dimaksud ya panggilan ibu. Nah, ya ibu apa istrinya Pak Teguh. Nah, cuman kalau kepanjangan ibu istrinya Pak Teguh, kepanjangan jadi Bu Teguh. Walau-walam ini perkara yang sifatnya sesuai dengan apa uruf kebiasaan yang berlaku tengah-tengah masyarakat. Nah, beda dengan apa menambahkan nama suami pada nama istri. Ya. Nah, wallahu'alam. Ya. Nanti mungkin kita perlu pembahasan lebih lanjut lagi. إلهنا الحمد لله سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته